Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali berkumpul dalam majlis ilmu, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Qalam dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 biiznillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-8, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam mentaati dan menuruti keinginan orang-orang yang suka mendustakan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka, orang-orang kafir, sangat menginginkan agar engkau bersikap lunak terhadap mereka, dan mereka pun juga menyikapi dirimu dengan sikap yang sama. Ya, saling toleransi dengan perbedaan yang ada pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ajaran kaum musyrikin Quraisy yang notabene-nya ibadatul authan, ibadah kepada berhala-berhala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka inginkan. Berulang kali mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam negosiasi agar Nabi alaihi salatu wassalam mau bersikap lunak. Ya. Menginginkan toleransi antara umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kaum muslimin dengan ajaran yang dipegangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi diminta untuk tidak menyebarkan dakwah tauhid. Nabi diminta untuk tidak mencela tuhan-tuhan yang disembah dan dipuja oleh kaum musyrikin Quraisy. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dengan tegas memberikan arahan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk tidak menuruti kemauan mereka, tidak menyepakati negosiasi yang mereka ajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam walaupun berulang kali, karena memang itu yang mereka inginkan. Ani bidina azani Allah wa iyyakum wa la tuti' kull halafin mahin. Jangan sekali-kali engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam menuruti orang-orang yang suka bersumpah lagi hina perangainya. Hammazin masya'in binamim, sosok yang suka mencela dan mondar-mandir di berbagai tempat dengan menyebarkan namimah. Namimah adu domba, yang dalam istilah syariatnya yang dimaksud dengan namimah naqlu kalamil ghairi ala wajhil ifsad. Naqlu kalamil ghair ala wajhil ifsad, menukilkan ucapan orang lain dalam rangka merusak hubungan. Menukilkan, menyebutkan ucapan orang lain dalam rangka merusak hubungan, itu namanya namimah. Pada ayat ini, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang ada pada kaum musyrikin Quraisy yang menginginkan negosiasi dengan Nabi alaihi salatu wassalam agar saling toleransi, saling memberikan uzur satu sama lain, menganggap lumrah dan wajar, bersikap lunak satu sama lainnya ketika tidak sepaham dalam urusan ubudiyah. Kana bidina zani Allah wa iyyakum. Kaum musyrikin Quraisy punya prinsip beribadah kepada banyak Tuhan. Nabi alaihi salatu wassalam punya prinsip ifradullahi azza wa jal bil ibadah, hanya mempersembahkan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang otomatis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bobroknya prinsip kaum musyrikin Quraisy, dan ini yang tidak diinginkan oleh mereka. Ini yang membuat keger, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, kabilah-kabilah bangsa Arab. Mereka tidak mau Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah secara turun-temurun dikatakan tidak bermanfaat, walaupun kenyataannya demikian. Mereka keberatan ketika Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dikatakan sebagai Tuhan palsu, Tuhan batil. Ketika Nabi menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Adapun sesembahan-sesembahan lain, Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah adalah sesembahan yang batil, Tuhan palsu. Nah, ini dianggap oleh kaum musyrikin Quraisy mencela, menghina, merendahkan Tuhan-Tuhan yang sudah diagungkan oleh mereka turun-temurun, generasi demi generasi, warisan budaya nenek moyang. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Allah menyebutkan mereka, kaum musyrikin Quraisy, tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW dengan kesombongan yang ada pada diri mereka. Dan Allah akan sebutkan ciri-ciri mereka dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Ini ciri kaum musyrikin Quraisy yang menginginkan mudahanah, sikap lunak dari Nabi alaihi salatu wassalam, menginginkan agar beliau tidak mencela dan menjatuhkan kehormatan Tuhan-Tuhan mereka. Ya, yang kalau ditelisik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sifat-sifat yang dibawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 adalah sifat yang dimiliki oleh ahlun nar, penduduk neraka. Kama sayati insyaallah ta'ala. Hammazim masya'im binamim, suka mencela, mondar-mandir kesana kemari, menyebarkan namimah, menukilkan ucapan orang untuk merusak hubungan. Manna'il lil khairi, gemar menghadang orang lain untuk berbuat baik. Ya, lihat orang berbuat baik, bukannya didukung, bukannya disetujui, walaupun dia enggak bisa mengikuti, malah dihadang. Mu'tadin, suka mendzalimi orang. Azim, banyak melakukan perbuatan dosa. Udullin, keras perangainya, sifatnya, wataknya. Ba'da dzalika zanim, dan setelah itu dikenal sebagai orang yang banyak kejelekannya. Ya. Suka bersumpah, halaf, itu sighah mubalaghah dari kalimat halif. Kalau halif itu orang yang bersumpah. Kalau halafun itu banyak bersumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Kenapa sering bersumpah? Karena bobot ucapannya itu mulai diragukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Disebutkan pada penutup ayatnya, mahin, karena rendah akhlaknya, jelek akhlaknya, bukan orang baik-baik. Kalau orang yang baik, terpercaya, dikenal sebagai orang yang saleh, ketika dia mengucapkan sebuah kalimat, sebuah pernyataan, sebuah ucapan, orang akan mengedepankan husnudzon. Ya, orang akan langsung menerima dengan baik, merasa percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang soleh. Tapi kalau orangnya itu orang yang rendah, mahin, ya, bukan orang yang baik di mata masyarakatnya, untuk menguatkan pernyataannya butuh sumpah berulang kali. Karena masyarakat enggak percaya dengan ucapan mereka. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dua sifat ini saja itu sudah cukup. Khanifidina azani Allah wa iyakum, menunjukkan bahwasanya mereka, para penentang dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang yang jelek dan rendah. Ya. Ternyata Allah tambahkan sifat-sifat yang banyak, yang semuanya adalah sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak terpuji. Tanpa perlu membahas dalil-dalil syar'i dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara fitrah manusia sifat yang disebutkan pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 yang ada pada kaum musyrikin Quraisy adalah sifat-sifat yang disepakati sebagai sifat yang tercela. Enggak akan ada orang yang mau bergaul dengan manusia yang punya sifat demikian. Rendah akhlaknya, suka bersumpah yang nantinya juga akan dia selisihi. Hammazin, suka mencela. Masya'im binamim, suka mengadu domba. Manna'in lil khair, kerjaannya menghalangi orang dari kebaikan. mu'tadin, banyak berbuat zalim kepada orang lain, azim, dikenal dengan dosa-dosanya. Ya, tidak dikenal dengan jasa untuk kaum muslimin atau untuk umat manusia, tidak dikenal sebagai orang yang dermawan, suka memberikan bantuan kepada orang lain, bukan, dikenal dengan dosa-dosanya. Ya, dosa minum khamer, dosa berjudi, dosa mencuri, dosa menipu, dosa berzina, dan seterusnya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Utullin, ditambah lagi keras wataknya. Ya, keras. Bukan orang yang lemah lembut, bukan orang yang tawadhu, tapi orang yang keras. Karena keras hatinya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Utullin ba'da dhalika zanim. Sifat yang berikutnya zanim. Tidak bisa diharapkan kebaikan. Ya, tidak bisa diharapkan kebaikan dari orang tersebut. Ini semua tanpa melihat dalil syar'i, itu sifat-sifat yang tercela. Fitrah manusia tidak menyukai sifat-sifat semacam ini, dan itu ada pada kaum musyrikin Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An kana dha mali wa banin." Hal itu disebabkan mereka punya harta, punya banyak keturunan. Ya, sombong, kemudian bertindak sesuai dengan hawa nafsunya, sekehendak hatinya, tanpa melihat apakah itu mendzalimi orang lain, tanpa melihat apakah itu merugikan orang lain, tanpa melihat apakah itu merusak hubungan yang sudah terjalin dengan baik, dirusak oleh ucapannya, dirusak oleh tindakannya, dia tidak ambil pusing dengan itu semua, karena merasa dirinya orang yang tidak tersentuh hukum. Kenapa? Duitnya banyak. Nah, ternyata model-model orang yang seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau duitnya banyak, sombong orangnya, merasa bisa melakukan apapun sekehendak hatinya dan tidak tersentuh hukum. Lain ceritanya kalau rakyat biasa, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dia mau sombong, apa ini sombongkan? Masa menyombongkan kefakirannya? Kan enggak mungkin. Ya toh? Kalau orang yang kaya, dia akan sombong. Dan dia bisa melakukan apapun karena dia punya banyak uang. Ya toh? Andai kata mau ditangkap oleh pihak-pihak yang berwajib, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, dengan mudah dia lepas dari jerat-jerat hukum yang berlaku lantaran punya uang dan kekuasaan. Naam. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, qala asatirul awwalin, dia akan mengatakan ini hanyalah dongeng umat-umat terdahulu. Ya, enggak mau menerima, enggak mau mengambil ibrah, enggak mau tunduk dengan kebenaran, mendustakan Al-Qur'an, bahkan mengatakan Al-Qur'an sebagai dongeng umat-umat terdahulu. Ayat ini turun di khani bidina azani Allahu wa iyyakum berkaitan dengan salah satu pemuka Quraisy yang sangat membenci Islam, sangat membenci Nabi alaihi salatu wassalam, dan mati di atas kekufuran wal'iyadu billah. Orang tersebut bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Ya, Al-Walid ibnul Mughirah. Naam. Padahal dua putranya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yang kita kenal sosok Khalid ibn al-Walid, itu anaknya Walid ibn al-Mughirah. Dia juga punya putra, namanya sama dengan namanya Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah, sahabiyun jalil. Ya, dua putranya sahabat yang mulia, mendampingi Rasulullah alaihi salatu wassalam, tapi dirinya menentang dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, penuh dengan kesombongan dan kecongkakan, tidak mau tunduk dengan risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang lebih parah lagi, mata kafiron, mati dalam keadaan kafir. Saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia dengan mudah mengatakan asatirul awwalin. Bahkan dalam ayat yang lain juga turun asbabun nuzul berkaitan dengan orang yang sama. Dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini tidak lain hanya ucapan manusia, buatan Muhammad, bukan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Walaupun Walid ibn al-Mughirah secara nasab ini merupakan asyrafu sadati Quraisy, orang yang paling terpandang, paling bangsawan di kalangan suku Quraisy. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Walaupun demikian, tingginya nasab yang dimiliki oleh Walid ibn al-Mughirah tidak menyebabkan dirinya tunduk kepada kebenaran dan mati di atas kekufuran lantaran kesombongan yang ada dalam hatinya, sehingga dia pun dihalangi dari hidayah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Sanasimuhu alal khurtum. Maka kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kelak di hari kiamat akan memberikan tanda pada belalainya. Khurtum itu khurtumul fil, belalai pada gajah. Maksudnya apa? Pada wajahnya, hidungnya. Khurtum itu hidung. Nah, ini apa namanya, penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Walid ibn al-Mughirah. Walaupun ini turun berkaitan dengan Walid ibn al-Mughirah, tapi lafadznya umum, diberlakukan pula bagi orang-orang yang punya perilaku yang sama, sombong terhadap kebenaran, tidak mau tunduk dengan ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian punya sifat-sifat tercela yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas, itu diancam dengan neraka wal'iyadu billah. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yaqulu Allah ta'ala li nabiyyihi, Allah berfirman kepada nabinya, fala tuti'il mukadzibin, jangan menuruti kemauan orang-orang yang suka mendustakan. Alladzina kadzabuka wa 'anadul haqqo, pihak-pihak yang mendustakanmu wahai nabi dan menentang kebenaran. Fa innahum laysu ahlan li ayyuta'u, mereka tidak pantas untuk ditaati kemauannya. Li annahum la ya'muruna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum, karena mereka tidak akan memerintahkan kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa hum la yuriduna illa al-batil, dan kemauan mereka tidak lain adalah kebatilan. Orang yang ahlul batil ya otomatis condongnya kepada kebatilan. Orangnya jelek, syar, syirir, tidak bisa diharapkan kebaikan, ya otomatis apa yang dia inginkan selalu berbau kejelekan. Sebagaimana orang yang saleh akan mengarahkan kepada kebaikan, kepada ketaatan, begitu pula orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang kafir, akan mengarahkan kepada kemaksiatan, kekufuran, kefasikan, dan segala sesuatu yang jelek. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Fal muti'u lahum muqaddimun ala ma yadurruhu. Orang yang mau mentaati mereka, sejatinya dia jatuh dalam perkara yang membahayakan dirinya sendiri. Ya. Mentaati orang yang jelek dalam perkara-perkara yang jelek, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, itu justru membahayakan diri kita sendiri. Wa hadza 'amun fi kulli mukadzibin wa bi kulli ta'atin nashi'atin 'anit takdzib wa in kana as-siyaku fi syai'in khass wa huwa anna al-musyrikina talabu minan nabiy sallallahu alaihi wasallama ay yaskuta 'an 'aybi alihatihim wa dinihim wa yaskutu 'an. Dan ayat ini kata Sa'di rahimahullah berlaku umum untuk semua orang yang mendustakan kebenaran. Berlaku umum untuk semua ketaatan kepada para pendusta kebenaran. Walaupun ditujukan kepada kaum musyrikin secara khusus yang meminta Nabi berhenti untuk mencela Tuhan-Tuhan dan agama mereka sehingga mereka juga menghentikan gangguan kepada Nabi dan para sahabatnya. Walihada qala, oleh karena ini Allah menegaskan, waddu ay al musyrikun, mereka kaum musyrikin sangat menginginkan, lau tudhinu, agar engkau bersikap lunak, ay tuwafikuhum ala ba'di ma hum alaih, agar engkau mau mentoleransi sebagian prinsip mereka. Tidak perlu semua, sebagian saja. Imma bil qaul, baik dengan pernyataan resmi, au bil fi'l, atau dengan tindakan, au bis sukuti amma yata'ayyanul kalamu fih, atau cukup diam. Ya, pada situasi yang seharusnya menghendaki untuk berbicara. Ya, diam, tidak usah peringatkan manusia dari ajaran-ajaran kami. Diam. Itu sudah cukup kata mereka. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Fayudhinun, sehingga mereka pun akan bersikap lunak, menghentikan gangguan kepada para sahabat. Ya, kamu berhenti wahai Muhammad, jangan lagi bahas masalah tauhid syirik. Jangan lagi mencela Tuhan-Tuhan kami. Jangan katakan Lata Uzza mana Hubal adalah Tuhan palsu yang tidak mendatangkan manfaat atau madharat. Hentikan itu semua. Kami akan menghentikan gangguan kepada para sahabatmu. Itu yang mereka inginkan. Ya. Kemudian Allah mengatakan kata Sa'di di sini, walakin isda' bi amrillah. Ternyata Allah menghendaki dari nabinya untuk terus menjalankan perintah Allah. Wa adhhir dinal Islam, tampakkan agama Islam. Fa inna tamama idharihi, di antara bentuk menampakkan agama Islam, binaqdi ma yudadduhu, dengan menjelaskan dan menentang segala sesuatu yang berlawanan dengan Islam. Ya, di antara cara menampakkan Islam, kita menentang, mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Syirik itu bukan bagian Islam. Maka bentuk menampakkan keislaman, kita dengan tegas berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Wa'i bima yunaqidhuhu, dan menjelaskan bobroknya kejelekan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Syariat amar ma'ruf nahi mungkar termasuk bentuk idharul Islam, menampakkan agama Islam. Al-jarhu wa ta'dil termasuk syiar agama Islam. Ya, diterangkan tentang Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian menjelaskan kepada umat bahaya-bahaya pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam, agar mereka berhati-hati dari pemikiran-pemikiran tersebut. Itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk bagian izharul Islam, termasuk bagian jarah wa ta'dil. Hanya saja prinsip yang demikian ada pihak-pihak yang sedikit alergi. Khani bidina azani allahu wa iyaku. Wala tuti' kulla halafin ay kathiril halif, fa innahu la yakunu kadzalik illa wa huwa kadzdzab. Jangan engkau mentaati orang yang suka bersumpah. Halaf, kata Sa'di, katsiral halif, banyak bersumpah. Karena yang demikian tidak dilakukan kecuali orang yang suka berdusta. Wala yakunu kadzdzaban, dan tidak ada orang yang suka berdusta illa wa huwa mahin, kecuali dia adalah orang yang rendah akhlaknya. Ai khasisun nafsi, rendah jiwanya. Naqisul hikmah, tidak memiliki hikmah. Laisa lahu himmatun fil khair, tidak ada gairah dalam kebaikan. Bal iradatuhu fi syahawati nafsihi al khasisah, semua keinginannya diarahkan kepada syahwat hawa nafsunya yang rendah. Ada orang-orang yang demikian. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Kalau diajak kepada kebaikan, malas, enggan, tidak suka, walaupun tidak menentang secara frontal, tidak kemudian mengatakan penolakan secara terang-terangan, enggak, tapi malas-malasan, berat dalam melakukan kebaikan, itu tanda khasisun nafsi, tanda kalau jiwa yang ada pada orang tersebut termasuk kategori jiwa yang, mohon maaf, rendahan. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Dan itu berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Tayyib, fadal, adhan terlebih dahulu. Tayyib. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, hamaz ay kathirul aibi linnas wa ta'ni fihim. Hamaz maknanya suka mencela dan menjelekkan orang lain. Bil ghibah, baik dalam bentuk ghibah. Ya, yang namanya ghibah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang ada pada saudaramu dan dia benci untuk disebutkan. Ya, menggunjing saudaranya, dikatakan fulan itu pelit, fulan itu orangnya apa namanya tidak pandai dalam menerima atau menghormati tamu. Nah, kalimat-kalimat yang semacam ini kalau didengarkan oleh saudara kita secara langsung, tentu dia akan merasa enggak enak dengan ucapan tadi. Itu namanya ghibah. Walaupun hal tersebut, kekurangan-kekurangan tadi, memang betul-betul ada pada saudara kita. Ya, pada saudara kita. Kalau tidak ada, berarti kita double dosanya. Sudah ghibah, dusta. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Jadi ghibah itu memang pada perkara-perkara jelek yang jelas-jelas ada pada saudara kita, dan saudara kita tadi tidak suka kalau kejelekan-kejelekan tadi disampaikan kepada orang lain. Nah, ini sifat yang tercela yang ada pada kaum musyrikin, yang disebutkan dalam ayat ini, hammas, suka mencela orang dengan bentuk ghibah. Wal istihza, atau merendahkan orang lain. Biasanya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang direndahkan min haitsun nasab, dari sisi nasab keturunannya. Ya, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan kaum musyrikin Quraisy, berbangga dengan nasab-nasab bangsawan, suka merendahkan orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan atau suku-suku yang terpandang di kalangan mereka. Hanibidina azani Allahu wa iyyaku. Naam. Wa ghairu dzalik, atau bentuk-bentuk yang lain. Masya'in binamim, ayyamshi bainan nasi bin namimah. وهي نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء. مشائم بنميم, ini mondar mandir di tengah-tengah manusia dengan namimah, yaitu menukilkan ucapan orang untuk merusak hubungan mereka dan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Singkatnya adu domba. Manna'il khair alladhi yalzamahu alqiyamu bih minan nafaqatil wajibah wal kafarat waz zakawat wa ghairu dhalik, suka menghalangi orang dari kebaikan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bentuk memberikan nafkah yang wajib atau membayar kafarah atau menunaikan zakat dan yang semisalnya. Mu'tadin 'ala al-khalqi fi dhulmihim fi ad-dima'i wal amwali wal a'rad, suka mendzalimi orang dalam urusan darah, mendzalimi orang dalam urusan darah, membunuh, kemudian kekerasan fisik, ya itu termasuk zalim dalam urusan darah. Ini membunuh jelas termasuk di dalamnya kekerasan fisik, ditempeleng, dipukul, ditendang, dibanting, ya, atau yang semisalnya. Kalau tidak dengan uzur syar'i, tidak ada izin dalam syariat untuk melakukan kekerasan fisik kepada orang lain, itu namanya zalim. Ya, zalim. Ada orang lain mencela kita. Dalam syariat dikasih dua pilihan. Satu, dimaafkan kalau itu urusannya urusan-urusan pribadi. Dua, dibalas tapi dengan balasan yang sama, tidak lebih. Kalau dia mencela dengan satu celaan, balas dengan satu celaan. Itu diperbolehkan dalam syariat kalau Anda tidak bisa memaafkan. Ya, dikatakan satu celaan, antum balas dengan satu celaan. Misalkan dikatakan di sini fidina azani Allah wa iyyakum, dasar budak misalnya. Ya toh? Jawab juga dengan jawaban yang sama. Iya, kamu juga budak. Impas. Tapi kalau ada tambahan, ketika antum dipanggil dengan panggilan yang jelek, misalkan dipanggil dasar kambing. Ya, antum balas, iya, kamu udah kambing, hitam. Ya, enggak punya pemilik, disembelih enggak ada yang mau. Nah, ini tambahan-tambahan kalimat tadi zalim. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau ketika ada yang mencela antum dengan satu celaan, antum tidak membalas dengan celaan tapi membalas dengan bogeman. Ini namanya zalim marah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak kemudian dijadikan alasan saudara antum lebih dulu mendzalimi, kemudian dibenarkan tinjunya antum melayang dan mendarat yang membuat 3-4 giginya patah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini udah lama enggak sparing, gatal tangannya. Ya, ada yang bikin gara-gara. Selesai. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini zalim dalam urusan darah, mencakup pembunuhan dan kekerasan fisik. Naam. Wal amwal atau zalim dalam urusan harta. Ya, mencuri, menipu dan seterusnya. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ghasab juga masuk. Ya. Menggunakan, memanfaatkan harta saudaranya dengan tanpa izin. Ya, dalam keadaan kita tidak tahu saudara kita tadi ridha atau tidak. Namanya ghasab. Ya, itu juga termasuk kezaliman. Tidak termasuk ghasab kalau kita tahu saudara kita tadi karakternya ridha ketika barang-barangnya dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, tahu fulan misalkan Mas Elang orangnya enakan, kalau ada yang bawa sandalnya santai, oh antum bawa sandalnya, udah buat antum aja, tak beli lagi. Ya. Tahu karakternya Elang, lihat ada sandalnya Elang, kita pakai. Khandibidina azani Allah wa iyakum, bukan khosob. Tapi kalau kita tahu ini sandalnya fulan, dan kita enggak tahu fulan ini ridha atau enggak, nekat. Ya, nekat. Kemudian mengandalkan ucapan sapu jagat afwan ya akhi. Ini ya. Kalau sudah pakai ucapan afwan ya akhi, beres gitu ya. Ya. Itu termasuk zalim. Kalau kita enggak tahu saudara kita tadi ridha atau tidak, terus kita nekat menggunakan tanpa izinnya, zalim, ghasab dalam bab harta. Wal a'rab dan kehormatan. Ya, kehormatan seorang mukmin itu harus dijaga sama seperti kehormatan kita juga berhak untuk dijaga. Khanibidina azani Allah wa iyaku. Kehormatan kita enggak boleh menjatuhkan apa namanya harga diri saudara kita, martabat saudara kita, wibawa saudara kita dengan kalimat-kalimat yang menjatuhkan kredibilitasnya. Khanibidina azani Allah wa iyaku. Mencela, memaki, menghina baik dengan ucapan atau dengan mimik-mimik wajah dan seterusnya, tulisan dan seterusnya. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau tidak ada uzur dalam syariat, maka tidak diperbolehkan. Naam. Hakada ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Termasuk ketika seseorang memperingatkan dari bahaya seorang tokoh kebid'ahan misalkan, batas yang diperbolehkan dalam syariat hanya memperingatkan pemikirannya yang berbahaya untuk kaum muslimin. Syariat tidak membenarkan kalau kemudian kita melampaui batasan merendahkan orang tersebut dari sisi fisiknya. Ya. Tidak dijumpai di kalangan para ulama, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, ketika memperingatkan bahaya tokoh-tokoh kesesatan di masanya, kemudian mereka menyebutkan kekurangan-kekurangan fisiknya. Tidak ada. Yang mereka peringatkan dari umat manusia adalah bahaya pemikirannya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengecam pemikiran Qadariyah yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhani. Ya, itu yang dikecam ya sekedar pemikirannya, enggak lebih, enggak boleh kemudian melampaui batasan. Ya, dikecam pemikirannya karena ada tendensi-tendensi pribadi sekalian ditumpangi ke apa namanya? Keinginannya, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, dan kepentingannya merembet pada urusan-urusan fisiknya. Ikhanibidina azani Allahu wa iyakum. Hati-hati. Naam. Athim ay kathirul ithmi wa dzunubil muta'alliqah fi haqqillahi ta'ala. Athim, banyak berbuat dosa khususnya yang berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mu'tadin, dosa terhadap makhluk. Kalau atim, dosa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Utullim ba'da dhalik, ay ghalidun. syarisul khalqi qasin ghairu munqadin lil haqqi. Keras wataknya, perangainya, pembawaannya tidak mudah tunduk terhadap kebenaran. Zanim ay da'i, terkenal dengan kejelekan. Laisa lahu aslun wala madadun yundaju minhal khair. Tidak ada yang dihasilkan dari dirinya berupa kebaikan. Ucapannya enggak ada yang baik, perbuatannya juga enggak ada yang baik, sifat-sifatnya pun juga enggak ada yang baik. Itu namanya zanim. Bal akhlaquhu aqbahul akhlaq wala yurja minhu falahun. Lahu zanamah ay alamatun fi syarr yu'rafu biha. Akhlak yang dia miliki adalah akhlak rendahan, bahkan dia dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang yang jelek. Naam. Wa hasilu hadza, intinya kata Sa'di, anna Allah ta'ala naha an ta'ati kulli halafin kadzdzab khasisin nafsi sayyi'il akhlaq khususan al akhlaq al mutadhamminah lil i'jabi bin nafsi wat takabburi 'anil haqqi wa 'alal khalqi wal ihtiqari lin nas bil ghibati wan namimah wat ta'ni fihim wa kathratil ma'asi. Intinya Allah melarang untuk menuruti keinginan orang-orang yang jelek akhlaknya, rendah perangainya, tidak terpuji perbuatannya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Yang itu semuanya adalah ciri-ciri ahlun nar. Ya, ciri-ciri ahlun nar. Semuanya dari sifat yang pertama yang dibawakan oleh Allah, halafin, mahin, hammazin, masya'in binamim, manna'ilil khair, mu'tadin, hatim, utullin, zanim. Sembilan sifat itu muncul dari satu karakter berbahaya. Sembilan sifat rendah semacam ini, sifat yang tidak terpuji, muncul dari satu karakter. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum, wa huwal kibru, yaitu sombong. Ya, ini jeleknya sifat sombong pada diri seseorang. Kalau sombong tadi muncul pada hati seorang hamba, tinggal menunggu waktu kemunculan sembilan sifat yang ada dalam surat Al-Qalam akan muncul pada diri orang tersebut, cepat atau lambat. Ya, cepat atau lambat. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena sembilan sifat ini adalah buah dari kesombongan yang ada dalam hati seorang hamba. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Taib. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kalian aku beritahu siapa penduduk surga? Ya, dikasih ciri-ciri penduduk surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara ciri penduduk surga, kullu dha'ifin mutadha'if. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ciri penghuni surga yang pertama, kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah. Kata Nawawi rahimahullah, lemah di sini dua makna. Yang pertama, dha'iful jism, lemah badannya. Bukan orang yang kekar, besar, kuat, begitu bukan. Tapi orang yang luyu, sakit-sakitan, ya, kena angin dikit masuk angin, ya, taklim kena kipas angin masuk angin, ya toh, datang ke tempat taklim lupa bawa jaket masuk angin lagi, ya toh, sudah bawa jaket kena kipas angin, jauh dari kipas angin minum es cuma dua teguk masuk angin, ya, dhaif, mana yang pertama, ya, sakit-sakitan, lemah fisiknya. Nomor dua, makna dari dhaif, fuqara wal masakin. Ya, fuqara wal masakin, orang-orang fakir, miskin. Mutadha'if, dianggap lemah oleh masyarakatnya. Dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bangsawan bukan. Punya jabatan? Ndak. Kaya raya? Juga ndak. Ya toh? Nasabnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Keunggulan dari sisi harta juga ndak ada. Kemudian fisiknya sakit-sakitan. Ya otomatis orang anggap apa? Mutadha'if, dianggap lemah. Ya, bukan dianggap sebagai tokoh panutan atau ya, semisalnya. Dianggap ya wujudu ka'adamihi. Ada dan tidak ada itu dianggap sama. Ini bidina azani allahu wa'iyakum. Misalnya ada perkumpulan di masjid begitu. Hadir enggak hadir. Itu enggak dimasukkan dalam absen. Ini bidina azani allahu wa'iyakum. Ya, dianggap ada atau tidak ada itu sama nilainya. Ada pun juga enggak ngasih solusi dalam artian ya cuma ngomong tok enggak ono duite. Kan gitu ya. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa, enggak apa namanya malah menguntungkan karena apa? Enggak mengurangi jatah berkatan nih kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, yang demikian kata Nabi alaihi salatu wasalam justru menjadi ciri ahlul jannah. Walaupun enggak secara mutlak ya, tapi di antara ciri ahlul jannah, kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan permintaannya. Ya, walaupun dia lemah fisiknya, fuqara wal masakin, dianggap hina oleh masyarakatnya, kalau dia berdoa kepada Allah mustajab doanya karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang saleh yang mungkin tidak dipandang oleh masyarakatnya lantaran apa, lemah fisik dan apa namanya hartanya. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini ahlul jannah. Lanjutannya, ala ukhbirukum bi ahli nar. Nah sekarang kata Nabi, mau enggak aku beritahukan kepada kalian ciri penduduk neraka. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penduduk neraka itu cirinya kullu utullin jawadhin mustakbir. Kullu utullin, setiap orang yang kalau ditafsirkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih muslimnya, utul ay sahih qawiyul jism, sehat wal afiat, kuat badannya, kekar berotot. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Six pack itu ya. Nah, sehat wal afiat, kuwedi badannya. Ya toh, enggak sakit-sakitan. Kenapa? Gizinya sempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Ya toh, terpenuhi gizinya. Ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Itu kalau disuruh ngangkat semen, ya, 1 sak enggak terasa. 5 sak, wah, enteng. Ya paling enggak 15 sak lah sekali lewat. Ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Orang lihat ini orang apa tosa. Naam. Kullu utullin jawadhin, orang yang kuat fisiknya, jawadhin, keras tabiatnya. Bukan yang lemah lembut, tapi keras, atos. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Enggak mudah memaafkan kesalahan orang. Pendendam. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Suka mendahulukan su'udzon terhadap saudaranya sesama muslim ketimbang husnudzon. Itu ya. Keras. Saudaranya salah, sudah minta maaf dengan cara yang baik, yang syar'i, ya, dia enggak bisa memaafkan. Andai kata dimaafkan, tidak dia lupakan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan seolah-olah menjadi api dalam sekam. Ya, dicatat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Semua kesalahan saudara-saudaranya. Dari kesalahan kecil sampai kesalahan besar. Ya, sehingga ingatannya habis digunakan nginget kesalahan orang. Hatinya itu dijadikan seperti harddisk tempat penyimpanan untuk rapot merah saudara-saudaranya. Tidak ada Al-Quran di situ, tidak ada hadis di situ, tidak ada faedah ilmu. Yang ada apa? Jarah wa ta'dil. Ya. Antum pengen tahu siapa? Fulan. Oh, saya tahu. Fulan itu tanggal sekian, begini, begini, begini. Begini, begini. Oh, lengkap. Tapi giliran kita murojaah Al-Quran. Ah, afwan, saya lagi sibuk. Ya, alasannya sibuk. Sitik-sitik, bubuk. Khadifidina azani Allah wa iyakum. Tidak ada faedah ilmunya. Ya. Kullu utullin jawadin mustakbir. Yang ketiga, sombong. Nah, dari sombong ini muncul 9 sifat yang ada dalam surat Al-Qalam. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Itu cirinya ahlun nar. Nah, tayyib. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله تعالى عنه أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Ayat-ayat ini dari yang ke-8 sampai yang ke-16 walaupun turun berkaitan dengan sebagian kaum musyrikin seperti Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn Mughirah. Ini bapaknya Khalid ibn al-Walid. Terus bapaknya Walid ibn al-Walid. Dia juga punya anak nomor 3. Namanya Hisham. Hisham ibn al-Walid. Naam. Au ghairi atau yang semisalnya. Atau selainnya. Liqaulihi anhu. Ini dilihat dari firman Allah. Ucapan Allah. An kana dha mali wa banin. Karena dia punya harta dan anak. Walid ibn al-Mughirah kaya raya, bangsawan, anak juga banyak. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan Al-Qur'an, dia mengatakan dongeng umat-umat terdahulu. Li ajli kathrati malihi wa waladihi tagha wastakbara 'anil haqqi wa dafa'ahu hina ja'ahu wa ja'alahu min jumlati asatiril awwalin allati yumkinu sidquha wa kadhibuha. فَإِنَّهَا عَامَةٌ فِي كُلِّ مَنِ اتَّصَفَ بِهَذَا الْوَسْفِ. Kata Sa'di rahimahullah, walaupun ayat-ayat ini turun tentang Al-Walid ibn al-Mughirah dan kroni-kroninya, yang karena dengan sebab banyaknya harta dan anak, dia melampaui batas, tidak tunduk terhadap kebenaran, menolak ketika datang kebenaran, bahkan menuduhnya sebagai dongeng umat-umat terdahulu, mungkin benar, mungkin salah menurut Walid ibn al-Mughirah, tapi ayat ini tetap berlaku umum untuk semua orang yang punya perilaku yang sama. Nah, wa yadkhulu fihi awwalul ummah wa akhiruhum, berlaku untuk zaman sahabat bahkan sampai akhir zaman nanti. وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. نعم. Karena terkadang sebagian ayat turun berkaitan dengan kejadian tertentu atau individu tertentu, hanya saja hukum yang ada pada ayat berlaku umum untuk kasus tersebut dan kasus-kasus lain yang serupa sampai hari kiamat. Itu kaidahnya. Kalau dalam kaidah ilmu tafsirnya dengan bahasa al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Yang dijadikan ibrah untuk pengambilan hukum adalah lafaz Al-Qur'an yang umum. bukan asbabun nuzulnya yang khusus. Kalau diberlakukan hanya untuk asbabun nuzul, maka enggak berlaku untuk zaman kita Al-Quran. Karena sebabnya khusus. Bisa dipahami? Ya toh? Nah, dan enggak mungkin yang semacam itu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang terakhir, thumma tawa'ada ta'ala man jara minhuma wasafa Allahu bih. Allah mengancam siapa saja yang punya sifat yang tersebut pada ayat-ayat di atas. Halafin, mahin, sembilan sifat tadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah sayasimuhu ala khurtumihi fil azab. Kelak di hari kiamat Allah akan memberikan tanda. Ya, akan memberikan tanda pada wajahnya sebagai orang yang bakal terkena azab. Liyu'adzibahu 'adzaban dhahira yakunu 'alaihi simatun wa 'alamah fi asyaqqil asya'i 'alaihi wa huwa wajhuhu, supaya dikenal oleh semua orang kalau dia sebagai orang yang berhak mendapatkan azab, diletakkan tandanya pada tempat yang tidak bisa disembunyikan, yaitu wajahnya. Karena nanti ketika dibangkitkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, umat manusia saat dibangkitkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ghurlan, ya, uratan, hufatan, ghurlan. Manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian, tidak dikhitan. Pakaian aja tidak ada, apalagi masker. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau di dunia antum bisa menutupi wajah antum, yang mungkin ada tanda-tanda yang membuat antum malu untuk dilihat tanda tadi, ditutupi dengan masker. Ya toh, hidungnya dikasih tanda misalnya, ditutupi dengan masker, selesai masalahnya. Tapi nanti di yaumul kiamah, orang-orang yang punya sembilan sifat yang ada dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tanda khusus di wajahnya, tepatnya di hidungnya, dan tidak bisa dia sembunyikan dari orang lain. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sebelum diazab, dipermalukan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi orang-orang yang sombong. Ya, sombong, merasa tinggi, merasa besar, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan sehina-hinanya. Belum dimasukkan ke dalam neraka, sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda khusus yang tidak bisa dia sembunyikan, dilihat oleh semua makhluk nanti di yaumul kiamah sebagai orang yang berhak mendapatkan azab. Wal a'yadu billah. Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Ini yang bisa kita baca dari penjelasan Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Adapun faedah untuk ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16, insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.